Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Ma'asyiral muslimin jamaah salatil maghrib. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita melanjutkan bacaan kita dari syarah Usulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, berkata Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, setelah menyebutkan hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu sabda Rasulullah, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha, bahwasanya akan terjadi setelah sepeninggalku atharah dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Atharah adalah mengambil harta dengan cara paksa. Naam, ataupun mengangkat seseorang pada jabatan tertentu yang sesungguhnya dia tidak lebih berhak dari yang lainnya, tetapi karena hubungan keluarga, kerabat dan selainnya, atau dengan cara suap, maka kemudian dia terangkat. Nah, maka ini atharah akan terjadi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada penguasa. Bentuk atharah dan umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian akan mengingkarinya, yakni perkara-perkara kemungkaran. Nah, akan tetapi di dalam hadis ini dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersabar di dalam menghadapi segala atharah dan perkara-perkara kemungkaran tersebut. Naam, kita ingkari sekemampuan kita dan kita bersabar apa-apa yang kita tidak mampu, dan tidak mengadakan perlawanan, penentangan terhadap para penguasa. Naam. Wa innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha, umurun la ya'lamuha illallah azza wa jal. Kata Syekh hafizahullah, yaitu perkara-perkara yang tidak diketahui kejelekannya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dhalik, bagaimana perintahmu terhadap orang-orang yang mendapati zaman tersebut atharah atau kemungkaran-kemungkaran tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabatnya dan juga kepada seluruh umatul Islam berlaku pada mereka. Yaitu sabda beliau, tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian menunaikan yang menjadi hak atas kalian, dan kalian minta kepada Allah, yakni kalian tunaikan yang menjadi kewajiban atas kalian, dan kalian meminta kepada Allah yang menjadi hak kalian, milik kalian. Naam, ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita, kita tunaikan, yaitu ketaatan terhadap penguasa, dan hak kita, milik kita, yang kita tidak punya kemampuan, punya kekuatan untuk mengambilnya, maka kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala balasannya, gantinya yang lebih baik di dunia ini atau di akhirat nanti. Naam, ma tadhhabu tusadim wa ta'mal muhadharat mudhaharat. Jangan engkau pergi kemudian engkau melakukan perlawanan, penentangan, melakukan mudhaharat, demo, demonstrasi terhadap para penguasa, jangan. Naam, karena tidak ada di dalam Islam yang namanya mudhaharat. Ya. Perbuatan demo-demo yang dilakukan itu tidak ada di dalam Islam, tidak disyariatkan di dalam Islam. Naam. Idza qassara fil ma' inqata'a yawman qamatil mudhaharat. Ya, berbeda dengan orang-orang sekarang. Naam. Ya, atau zaman yang semakin jelek, kalau cuman sedikit saja haknya dikurangi, misalnya pemerintah tidak mengalirkan air misalnya, kurang air. Naam, in qata'a yawman, atau terputus, tidak jalan air itu, tidak ada yang bisa diminum. Qamatil mudhaharat, maka tegak demo. Nah, melakukan demo di hadapan para penguasa. Nah, padahal daulah-daulah pemerintah sebelumnya, ya, mereka lebih kejam dan lebih jelek kondisinya terhadap masyarakat, terhadap kaum muslimin. Naam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersabar, dan sahabat-sahabat Rasulullah tidak melakukan demo-demo tersebut. Naam, al-ana daul tu'ti wa ma ta'khud. Di zaman kita sekarang ini, daulah pemerintah justru memberi, ya, banyak fasilitas kemaslahatan untuk kaum muslimin, untuk masyarakatnya, bukan mengambil, merampas, tidak, justru, ya, pemerintah kita sekarang memberi fasilitas yang melimpah. Nah, ini kebanyakan daulah sekarang, ya, di zaman sekarang ini. Nah, kecuali sedikit, ya, yang masih di antara mereka pemerintah penguasa yang masih mengambil harta, memenjarakan sebagian masyarakatnya. Nah, yang menentang. Ya, tapi kebanyakannya sekarang ini kaum muslimun diberi oleh pemerintah fasilitas. Nah, tetapi bersamaan dengan itu sedikit yang bersabar dengan kejahatan-kejahatan atau kesalahan-kesalahan penguasa. Naam, dan sebaliknya mereka dikurangi sedikit haknya melakukan demo. Naam. Padahal kebaikan penguasa, kebaikan pemerintah jauh lebih banyak yang diberikan kepada mereka. Naam. Adapun di zaman terdahulu, ya, harta itu dirampas, diambil oleh pemerintah dengan paksa. Bahkan haqdu dima'il muslimin, darah-darah kaum muslimun ditumpahkan, dibunuh. Nah, tetapi mereka diperintah untuk bersabar dan tidak memberontak, tidak melawan. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tu'addunal haqqal ladzi alaikum. Kalian menunaikan kewajiban kalian dalam hal ketaatan. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum, dan kalian meminta kepada Allah yang menjadi hak kalian. Minta kepada Allah. Nah, sabar dan minta kepada Allah. Itu maksud daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Naam, wa qala li Ansar. Kemudian juga Rasulullah menyatakan kepada sahabat Ansar, innakum satalqauna atharatan ba'di. Sesungguhnya kalian wahai para Ansar, sahabat-sahabat Ahlul Madinah, kalian akan menjumpai atharah sepeninggalku. Naam, Ansar alladzina qatalu ma'ahum tabawwa'u dar wal iman jahadu wa nadhalu wa fatahu dunya madza qala lahum. Naam, kita perhatikan bagaimana sahabat Ansar, orang-orang yang juga berjihad, berperang bersama dengan mereka, yakni dari kalangan muhajirin. Naam, Ansar orang-orang yang tabawwa udara wal iman, yang Allah sebutkan pujian terhadap mereka, terhadap sahabat Ansar dan sahabat muhajirin dari Makkah yang hijrah ke Madinah, dan Ahlul Madinah digelari dengan sahabat Ansar karena menolong saudara-saudaranya yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, muhajirin. Naam, bagaimana mereka berjihad dan kemudian memenangkan, ya, dalam banyak jihad-jihadnya, melakukan futuhat, membuka kemenangan pada kaum muslimun, merebut, ya, sebagian wilayah. Naam, tetapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Naam, mereka yakni sudah melalui rintangan dan tantangan yang berat, sudah teruji, ya, kemampuan jihad mereka, kemampuan, kekuatan mereka sudah teruji, dan mereka lebih mampu untuk mengadakan perlawanan, ya, pemberontakan terhadap penguasa. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mewasiatkan untuk bersabar dan tidak memberontak. Inilah yang diamalkan dan diwujudkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-an ja'a nasun yaqtafuna thimara juhdil ansar wal muhajirin aslama kathirun minhum ba'dal fath minhum Abu Sufyan wa Muawiyah wa ja'a uladuhum barakallahu fikum ista'tharu bil amwal. Naam, hadhihi Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu ma nudkhiluhu fi haula lakin banu Marwan hasala indahum zulmun wa hasala indahum syai'un minal istibdad wa kanu yuakhiruna salatal asr wa yuakhiruna salata an aqatiha wa hasala lahum indahum khalal wa ma hadha adrakahum as-sahabah wa kanu yasbirun. Naam, sekarang datang manusia-manusia yang tidak menghargai, memutuskan daripada buah jihadnya para sahabat Ansar dan Muhajirin. Nah, yang mereka berislam, kebanyakan mereka telah masuk ke dalam Islam setelah Fathu Makkah. Nah, lebih-lebih para sahabat yang telah berislam sebelum Fathu Makkah, yang mereka lebih utama tentunya. Naam, ya, diantara sahabat yang berislam setelah Fathu Makkah, Abu Sufyan, Muawiyah. Naam, dan keturunan-keturunannya. Ya, kita lihat pada sebagian pemerintahan mereka ista'tsaru bil amwal, terjadi atharah tadi. Naam. Terjadi atharah dan bentuk kemungkaran. Iya, tetapi sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melakukan rontakan tersebut. Naam. Iya, kita tidak memasukkan sahabat ya ke dalam apa yang terjadi dalam sebagian bentuk-bentuk ya kejahatan kedzaliman pada Banu Marwan. Naam. Ya, di zamannya khilafah Marwan Ibn al-Hakam dan setelahnya ya atau sebelumnya juga di zaman Yazid bin Muawiyah, anak-anak daripada Marwan Abdul Malik bin Marwan. Naam. Terjadi bentuk kezaliman di dalam pemerintahannya. Nah, bahkan mereka mengakhirkan sholat asar, mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya. Yang ini terdapat pada mereka khalal. Ya, bentuk-bentuk kekeliruan di dalam pemerintahannya. Banu Marwan. Naam. Tetapi, dan bersamaan dengan itu ada banyak para sahabat. Adrakahumah sahabah. Sahabat mendapati zaman ini. Ya, mendapati zaman tersebut, tetapi kanu yasbirun, mereka bersabar dengan segala kekurangan, segala khalal, ya, kesalahan-kesalahan yang terdapat di pemerintahan tersebut. Nah, baik pada Banu Marwan, kemudian pada anaknya, keturunannya, terlebih-lebih di zaman Abdul Malik, ya, Ibn Marwan. Nah, yang di situ ada Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi yang menjadi amirnya khalifah ya Abdul Malik, sebagaimana yang kita sudah sebutkan pula di dalam hadis yang tersebut di dalam Riyadhus Salihin, yang juga di sini disebutkan oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala, bagaimana para sahabat bersabar dalam menghadapi ya pemerintahan-pemerintahan Bani Umayyah. Naam, kezaliman, kejahatan-kejahatan yang ada di dalamnya. Mereka bersabar. Naam, ini dibuktikan pula ketika ya sebagian sahabat atau tabi'in datang kepada Anas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, Hajjaj yaf'al wa yaf'al wa yasfiku dima' wa yanhabu al-amwal wa yaf'al wa yaf'al. Ketika sebagian kaum muslimun datang kepada sahabat Anas mengadu tentang kejahatan ya pemerintahan Abdul Malik, yang di situ ada ya pesuruhnya atau amirnya Hajjaj, ya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, melakukan kezaliman-kezaliman, menumpahkan darah, merampas harta, menjarakan dan lain sebagainya, mencambuk. Nah, ini asyaddu minal hukkam al-an. Ya. Ini lebih jahat daripada para pemerintah yang sekarang kebanyakannya. Naam. Iya. Tetapi apa nasihatnya sahabat Anas bin Malik ketika kaum muslimun datang mengadu tentang kejahatan ini? Ya, beliau merintahkan untuk bersabar dan menyatakan la ya'ti zamanun, menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali setelahnya semakin jelek, semakin jelek. Disuruh bersabar. Ya, la ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang setiap tahun melainkan tahun setelahnya semakin jelek, semakin jelek. Amarahum bis sabr. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan bersabar, dan juga di sini Anas bin Malik memerintahkan mereka untuk bersabar. Nah, dari mana semua itu? Karena ini tarbiyah, ta'limnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Nah, ya, dan kita sudah menyinggung yang sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ya, di zaman tersebut Hajjaj, ya, membunuh puluhan ribu sahabat. Nah, yang dibunuh olehnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Nah, tetapi tidaklah Anas bin Malik memerintahkan untuk, ya, memberontak. Nah, atau melakukan demo kepada pemerintah di zaman tersebut. Nah, kecuali apa yang kita singgung pada sebelumnya di pembahasan Riyadus Salihin tentang sikap daripada daripada sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Naam. Ya. Di mana? Ya, dan ini sekaligus saya luruskan sedikit, dan mudah-mudahan kita akan ulangi di pertemuan Ahad, ya, di Raufur Rahim insyaallah taala, tentang sahabat Abdullah bin Zubair. Naam. Memang di salah satu khalifah Bani Umayyah, yaitu di zamannya Yazid bin Muawiyah. Ya, Yazid bin Muawiyah. Naam. Beliau mengadakan perlawanan, ya, pada pemerintahan di zaman tersebut, pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Naam. Yang terjadi tiga fitnah di zaman tersebut, ya, di zaman Yazid bin Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Naam. Yaitu fitnah yang disebut oleh para ulama perlawanan atau pemberontakan Al-Husain, ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang dijamin surga. Naam, ini adalah ijtihad dari beliau. Sekali lagi, tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena menyelisihi para kuthur, ya, kebanyakan para sahabat. Nah, assalamualaikum. Afwan, ada lagi taklim barakallahu. Ya, ya, nah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini adalah ijtihad dari beliau, ya, karena sebab banyaknya fitnah yang disuluh oleh para mubtadi ahli bid'ah pada waktu itu dari kalangan khawarij, ya, untuk membujuk dan mempengaruhi sahabat Al-Husain, ya, untuk keluar menuju ke Kufah, ya, yang di sana siap untuk menjadi pasukannya, untuk menjadi pengikutnya yang setia dalam mengadakan perlawanan dengan pemerintahan Yazid pada waktu itu, yang menggantikan ayahnya Muawiyah, ya, bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Nah, dengan sekian banyak sahabat yang memberikan nasihat, tetapi beliau tetap dengan sikap tegas, ya, dan ijtihad yang mendapatkan pahala satu dan diampuni oleh Allah kesalahannya karena melakukan pemberontakan atau perlawanan dengan pemerintah yang sah, ya, khalifah yang sah, yaitu Yazid bin Muawiyah, yang Allah takdirkan sampai terbunuh. Ini fitnah yang pertama di zaman Yazid. Nah, kemudian fitnah yang kedua adalah apa yang disebut dengan kisah Al-Harrah. Naam, di Madinah. Ya, yang di mana pasukan Yazid menghabiskan, membunuh, ya, sekian para sahabat Rasulullah yang ada di Madinah. Naam. Dan fitnah yang ketiga adalah fitnah Abdullah bin Zubair di Makkah, yang juga beliau disebutkan oleh ulama kita bahwa ini adalah ijtihad, ya, perlawanan pemberontakan dari beliau Abdullah bin Zubair terhadap pemerintah Yazid bin Muawiyah. Naam. Ya. Dan terus berlangsung, ya, fitnah di Mekah ini, pemerintahan Yazid dalam menyerang Abdullah bin Zubair, tetapi naam, beliau masih memiliki kekuatan, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, ya, di pemerintahan, ya, bergantinya khalifah, yaitu Khalifah Yazid, ya, Muawiyah, siapa, Yazid bin, atau Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Naam, setelah menggantikan ayahnya, kemudian meninggal dunia, terjadi sedikit kekosongan, ya, dan pada waktu itu Abdullah bin Zubair sah menjadi Amirul Mukminin. Ya, setelah meninggalnya Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, beliau tidak memberikan wasiat siapa yang menggantikannya. Bukan meninggal dunia, tapi beliau mengundurkan diri karena melihat kondisi. Ya, beliau tidak ingin terlibat di dalam fitnah. Naam, karena di sana ada sahabat yang lebih senior, yaitu Abdullah bin Zubair, yang juga di baiat, ya, oleh ahlu Makkah dan punya kekuatan, ya, dengan ketakwaan dari Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah ini, beliau melepaskan khilafah tersebut dan ulama menyatakan itu sah, ya, menjadi Amirul Mukminin, yaitu Abdullah bin Zubair pada waktu itu, karena beliau dibaiat oleh banyak wilayah kaum muslimin termasuk Hijaz, ya. Nah, akhirnya sah menjadi Amirul Mukminin. Ya, kemudian setelah itu kembali terjadi pergolakan di Syam, di pusat, ya, pemerintahan pada waktu itu di zaman Muawiyah, mulai dari zaman Muawiyah, Yazid, kemudian anaknya, ya, di Syam. Kembali terjadi, terbentuk dua kubu, terjadi perang, ya, antara kubu yang memihak kepada Abdullah bin Zubair dan kubu yang memihak kepada Yazid. Nah, ternyata dimenangkan oleh pihak yang memihak kepada Yazid bin Muawiyah. Akhirnya pasukan yang menang ini kembali menyerang Abdullah bin Zubair di Mekah dan berhasil mengalahkan Abdullah bin Zubair. Nah, dan di sini pada kondisi ini tentunya, ya, sahabat Abdullah bin Zubair tidak dikatakan sebagai pemberontak karena sah menjadi Amirul Mukminin. Nah, kondisi yang sangat, ya, sulit. Nah, untuk dikatakan, ya, ini pemberontak, ini penguasa pada waktu itu, karena juga, ya, kubu yang memenangkan di Syam itu merasa bahwa dia memang pemerintahan yang sah sebelumnya. Nah, sehingga mereka berhak untuk mengambil alih kembali pemerintahan yang awalnya pada di tangan mereka, bukan di tangan Abdullah bin Zubair. Tetapi al-muhim yang kita inginkan di sini bahwa di zaman Yazid bin Muawiyah memang ya tiga fitnah juga adalah di antaranya fitnah ya perlawanan yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Zubair. Naam, dan ini dianggap sebagai bentuk perlawanan atau pemberontakan, dan ini ijtihad dari sahabat Abdullah bin Zubair yang kesalahan ini mendapatkan satu pahala dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada sahabat Al-Husain. Naam, ini tidak bisa dijadikan dalil. Ya, kalau mereka Khawarij mengatakan, orang-orang sekarang Khawarij sekarang ya mengatakan juga sahabat melakukan pemberontakan. Lihat Husain, lihat Abdullah bin Zubair, lihat ahlul Madinah di perang Harrah. Mereka melakukan perlawanan kepada khalifah yang sah, yaitu Yazid bin Muawiyah. Bukankah ini dalil? Maka kita katakan itu semua bukan dalil. Karena itu ijtihad murni dan telah dibantah dan dinasihati oleh para kuthur sahabah, ya, jumhur sahabah. Naam. Intinya bahwa kisah di sini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, di zamannya Abdul Malik, ya, yang amirnya adalah Hajjaj yang sangat bengis. Naam, itu sama sekali sahabat Anas, ya, yang hidup bersama Rasulullah SAW menjadi pelayannya Rasulullah 10 tahun tidak memberikan isyarat, apalagi secara soroha, ya, secara jelas dan secara isyarat pun tidak untuk melakukan pemberontakan, perlawanan, tetapi justru dengan soroha, dengan jelas beliau merintahkan untuk bersabar, memerintahkan untuk bersabar, tidak memberontak sama sekali. Naam. Ya. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Tidaklah datang suatu zaman melainkan setelahnya semakin jelek. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang terjadi. Naam. Semakin jelek dari seluruh sisi. Ya. Naam, tetapi dalam sebagian sisi tidak menutup kemungkinan yang dulu lebih jelek dari yang sekarang. Tapi ini secara umum. Naam, tapi dalam sebagiannya mungkin saja seperti apa yang kita sebutkan, yaitu pemerintahan di zaman Hajjaj, ya, itu lebih jelek daripada pemerintahan di zaman kita sekarang kebanyakannya. Naam, yang mereka pemerintah kita tidak membunuh, tidak merampas harta, tidak mencambuk, bebas kita. Bahkan kita diberi fasilitas yang banyak. Nah, terus mengapa kita tidak sabar dan justru kita melakukan demo, padahal para sahabat yang ada di zaman Hajjaj itu sama sekali tidak melakukan perlawanan atau demo. Nah, kemudian lanjut Syekh Rabi Hafidhahullah Ta'ala menjelaskan dari Al-Qamah bin Wa'il dari ayahnya qal, dari Al-Qamah bin Wa'il dari ayahnya Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, qala, beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, sa'ala Salama, ya, ibna Yazid al-Ju'fi, ya, Salamah ibn Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum ويمنعون حقنا فما تأمرنا فعرض عنه ثم سأله فعرض عنه ثم سأله فعرض عنه سؤال خطير ما يحبه سؤال صعب ماذا يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام فجذبه الأشعث ابن قيس فقال اسمعوا واطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. Dari Al-Qamah bin Wa'il dari ayahnya, dia bertanya kepada Salama ibn Yazid al-Ju'fi. Salama ibn Yazid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabiullah, bagaimana pendapatmu jika muncul pada kita umara, para penguasa, yang mereka meminta kepada kita hak mereka dan mereka mencegah hak kita. Ya, kalau haknya pemerintah harus diwujudkan, tapi kalau haknya masyarakat tidak diberi. Bagaimana ya Rasulullah kalau ada penguasa seperti ini? Apa yang kau perintahkan pada kami? Fa'aradha anhu. Rasulullah SAW berpaling, membelakangi Salamah bin Yazid al-Ju'fi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengulangi lagi. Rasulullah kembali berpaling sampai 3 kali. Naam, soal khatir. Mengapa Rasulullah melakukan ini? Karena pertanyaan ini pertanyaan yang berbahaya. Rasulullah tidak menyenanginya. Naam, soal yang sulit untuk dijawab. Ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala diulang-ulangi oleh sahabat Salamah bin Yazid? Naam. Fajadabahu al-Ash'ath ibn Qais. Lalu ketika Rasulullah SAW berpaling-berpaling, ya, ditarik oleh Ash'ath ibn Qais. Naam. Lalu kemudian dia berkata, ya, di dalam syarah sebagian mengatakan ini sabda Rasulullah, sebagian mengatakan ini ucapannya Ash'ath ibn Qais. Naam, al-muhim hadis lafaz ini semakna dengan sabda Rasulullah SAW dan riwayat yang lain. Jadi ini adalah hadis Rasulullah SAW. Naam, isma'u wa ati'u, kata Rasulullah, mendengarlah dan taatlah. Wa inna ma 'alaihim ma hummilu, karena dosa dipikul atas mereka para umara tersebut. Wa 'alaikum ma hummiltum, dan juga kewajiban atas kalian, ya, apa yang kalian pikul. Naam, berarti di sini Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendengar dan taat, tidak melawan, tidak memberontak, menentang. Kenapa? Fa inna ma 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Kewajiban masing-masing beban ditanggung. Naam. Dosanya kalau dia berdosa pemerintah, kalau kalian berdosa kalian yang menanggung. Kalian yang memikul sendiri masing-masing apa yang kalian lakukan. Naam, di sini qad yafhamul qari' min hadzal qaul annahu min qauli Ash'ath ibn Qais. Ya, terkadang pembaca bisa memahami di sini bahwa ucapannya Ash'ath ibn Qais karena dia yang menarik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bisa dipahami bahwa ini ucapannya Ash'ath ibn Qais. Naam. Kemudian beliau katakan falau furud, anggaplah misalnya kalau itu ucapannya Ash'ath, ya, maka faqad aqarrahu Rasulullah, sungguh Rasulullah telah membenarkan ucapan itu, diikrarkan. Tetapi yang benar adalah memang itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa antum ta'lamuna anna sunnata qaulur rasul, dan kalian tahu bahwa sunnah adalah ucapannya Rasulullah, perbuatannya dan takrir, ikrarnya. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi datang di dalam riwayat yang lain, ya, juga makna yang sama atau bahkan lafaz yang sama, isma'u wa ati'u fa inna ma 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Naam, intinya di sini kaifa umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana, bagaimana para penguasa yang ada yang mereka hanya mewajibkan, ya, mengharuskan memenuhi hak mereka dan melarang, mencegah hak masyarakatnya. Naam, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dari pertanyaan tersebut. Tidak menakjubkan beliau pertanyaannya seperti ini. Karena apa? Karena yu'addi ilal fitan. Pertanyaan ini bisa mengantarkan kepada fitnah. Ya, kemudian Rasulullah sallam terakhir menyatakan, "Isma'u wa ati'u fa inna 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum." Dengarkanlah dan taatlah kepada penguasa tersebut karena atas mereka apa yang mereka pikul dan atas kalian apa yang kalian pikul. Naam. Jadi semua dalil-dalil ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Naam, tidak ada yang bertentangan. Yaitu wajibnya bersabar dan taat. Ya, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memikulkan dosa itu kepada yang berbuat, ya, melakukan kejahatan. Naam. Sehingga ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Naam, di dalam segala perselisihan yang muncul pada kaum muslimin atau pada skop yang lebih kecil, ya, di dalam muamalah sesama manusia, sama teman, sama ikhwah. Naam, untuk kita menjadikan ini sebagai landasan, sebagai pegangan untuk kita bersabar dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ya menjadi kejelekan yang menimpa kita karena sebab orang lain. Ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, kita bersabar dan kita harapkan ya balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, dan ini bisa kita lihat pula, ya, kita jadikan pula sebagai landasan, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi tentang muhajirin wal ansar. Ya, walladzina tabawwa udara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, yuhibbuna man hajara ilaihim. Naam. Naam. Terus wala yajiduna fi sururihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah, apa lanjutannya? Wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah. Terus ayat setelahnya wa ja wal ladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, orang-orang yang menempati negeri Al-Madinah wal iman dan orang-orang yang beriman sebelumnya, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah pada mereka, yakni al-muhajirin, ahlu Makkah. Wala yajiduna fi sudurihim haja, tidak ada di dalam hati-hati mereka sesuatu. Nah, mimma utu, dari apa yang diberikan terhadap apa yang mereka berikan terhadap muhajirin. Nah, bahkan yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan kaum muhajirin ini memberikan, kaum ansar ini memberikan apa yang mereka miliki kepada muhajirin, sekalipun diri-diri mereka lebih susah, ya, dalam hal ini lebih berat, tetapi tetap mereka ikhlas dan tidak ada sesuatu dalam hatinya dalam memberi terhadap kaum siapa? Al-muhajirin, ahlu Makkah. Naam. Lalu kemudian Allah kata, "Wa may yukashuha nafsihi." Barang siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk menahan kebakhilan dirinya, fa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang beruntung. Lalu kita lihat ayat yang berikutnya, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang kaum mukminin yang datang setelah mereka, setelah muhajir dan ansar. Nah, mereka berkata apa? Yaquluna rabbana ghafir lana, wahai rabb kami, ampunilah kami. Nah, rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni pula saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam hal keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan engkau masukkan dalam hati kami ghil, dengki, hasad, benci kepada saudara kita, ya, yang seiman tanpa ada alasan yang syar'i. Naam, alasan yang tidak bisa diterima secara syariat. Ini diharamkan untuk menetap dalam hati kita ghil wal hasad, penyakit hasad dan dengki terhadap saudara-saudara kita. Illa, kecuali ada alasan yang syar'i. Naam, membenci dalam perkara penyimpangan agama, penyimpangan manhaj dan lain sebagainya. Ya, ini bukan hasad, tapi ini kecemburuan. Beda dengan hasad. Hasad adalah perkara duniawiya. Naam. kemudian kita menyimpan hasad dengki itu karena satu masalah, ya, maka ini kena kita ayat tersebut. Adapun orang-orang kaum mukminin yang benar keimanannya, yang datang setelah para ansar, setelah ansar dan muhajirin, mereka berdoa kepada Allah, memohonkan ampun kepada saudara-saudaranya, dan berdoa kepada Allah, la taj'al fi qulubina ghil, jangan kau jadikan dalam hati kami Allah penyakit, dengki, iri, hasad kepada orang-orang yang beriman. Naam, rabbana ghafir lana, naam, wahai Allah ampunilah kami, engkau maha pengasih dan maha pengampun dan maha penyayang. Naam. Baik, ini adalah satu hal yang penting untuk kita jadikan sebagai landasan, sebagai pegangan bagi kita ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis yang seperti ini yang kita bacakan. Ya. Bagaimana? Naam. Kita bersabar dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang memang terjadi kedzaliman-kedzaliman itu pada diri kita. Ya. Nah, apalagi kalau kita tahu sesuatu itu adalah ijtihad, bukan bersumber dari al-amad, dari kesengajaan. Tapi bersumber dari ijtihad, dari kelemahannya sebagai manusia. Nah, ini mimbabil aula. Allah haramkan untuk kita menyimpan apa? Penyakit-penyakit tersebut. Nah, maka di sini sangat penting, sehingga dengan ini insyaallah akan terjadi kebaikan yang banyak. Naam, dan akan teratasi segala masalah perbedaan perselisihan. Naam. Oleh karena itu yang sering saya sebutkan kembali kepada insyirahus sadar. Ya, berlapang dada. Naam, karena kita hidup untuk saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya dengan cara saling menasihati. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau diam, ya, tidak ada upaya untuk mengadakan perbaikan, ini namanya tidak punya kecemburuan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, al-muhim ini sebagai nasihat untuk pribadi saya pada utamanya dan kepada antum sekalian dan kepada ikhwah, ya, dan kaum muslimin seluruhnya. Naam. Baik. Kemudian juga, ya, hadis yang semakin menguatkan apa yang menjadi pembahasan kita di sini, perintah untuk bersabar dan haramnya untuk mengadakan perlawanan, penentangan. Hadis Ummu Salamah. Kata Rasulullah sallam, la masallu ta'rifuna wa tunkiruna. Faman 'arafa faqad bari'a wa man kariha faqad salim. Walakin man radiya wa taba. Kata Rasulullah, jangan memberontak. Masallu, selama pemerintah itu masih sholat. Nah, kalian akui yang ma'ruf, kalian ingkari yang mungkar. Nah, faman arafa, barang siapa yang mengetahui, ya, yang ma'ruf, faqad bari, maka dia terlepas dari dosa. Wa man kariha faqad salim. Dan barang siapa yang benci, yakni barang siapa yang mengakui kebaikannya pemerintah yang ma'rufnya, maka dia terlepas dari dosa. Wa man kariha faqad salim. Ya, terlepas dari tanggung jawab. Barang siapa yang membenci, dia telah selamat. Yakni membenci kemungkaran-kemungkaran yang ada pada pemerintah, faqad salim. Dia selamat. Karena dia benci dengan hatinya, bukan membenarkan kemungkaran itu. Ini selamat. Walakin man radhiya wa taba. Yang berdosa adalah yang ridha, ya, dan mengikuti kemungkaran tersebut. Ya, orang yang mengingkari dengan hatinya ini wajib selemah-lemah iman. Seluruhnya manusia mampu untuk mengingkari dengan hati. Tidak ada yang tidak mampu. Ya, semua manusia mampu untuk mengingkari dengan hati, maka ini wajib. Adapun mengingkari dengan jasad, dengan anggota badan, dengan fisik, ya, ini tidak semua mampu. Nah, yang mampu hanyalah penguasa yang punya kekuatan untuk merubah, memenjarakan orang yang mabuk, ya, memenjarakan orang yang berzina, merajam dan lain sebagainya adalah penguasa, punya kemampuan. Adapun masyarakat tidak punya kemampuan untuk menerapkan ya amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara fisik tadi. Maka ini haknya pemerintah. Ya, adapun kita cuman memberi masukan pada pemerintah, memberi nasihat dengan cara yang baik agar ditegakkan hukum rajam, ditegakkan hukum potong tangan, ditegakkan hukum-hukum Allah, demikian. Nah, jadi kalau kita sudah mengingkari dengan hati, maka kita sudah selamat, karena tidak dituntut kita untuk mengingkari dengan fisik, justru diharamkan karena menimbulkan madarat yang lebih besar. Ya, kecuali dalam wilayah yang kita punya kekuasaan di situ, mungkin dan boleh orang tua kepada anaknya diingkari dengan fisik, dipukul, orang tua memukul anaknya, itu haknya karena dalam wilayah kekuasaannya. Naam. Ya, atau seorang yang di pondok pesantren misalnya, seorang pimpinan atau gurunya untuk mendidik, memukul anak-anak didikannya yang di situ, itu juga haknya karena di wilayah kekuasaannya. Naam, tapi pukulan yang tidak memadaratkan, tidak memberi bekas, karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pukulan yang memberikan bekas. Ya, sebagaimana Allah haramkan suami memukul istri dengan pukulan yang mubarrah. Ya, pukulan yang memberi bekas. Lebih-lebih kalau berdarah. Naam. Jadi, al-muhim kita kembali kepada ingkar mungkar ini. Nah, membutuhkan fikih dan sangat berhati-hati khususnya dalam ingkar mungkar terhadap penguasa. Nah, kita hanya diwajibkan mengingkari dalam hati. Wallahu taala alamu bissawab. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru adalah dari saya pribadi. Dan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.